hari-hariku. Akhirnya kau tunjukkan rasa yang sama. Tak bisa ku palingkan perhatianmu, dan ku mulai takut untuk kehilanganmu. Jika berbeda, jika bukan teman biasa, dan jangan kau kan berubah.